Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, ma yustafadu minal ayati faedah, yang bisa diambil dari ayat tersebut. Al-ula, yang pertama, butlanu syirki biddalilil qati'i wal burhanil wadihi, batilnya kesyirikan berdasarkan dalil yang pasti dan bukti yang jelas. Al-thaniyatu, yang kedua, bayanus syurutil lati yajibu tawafuruha fil mad'u al-mustaghathi bihi, penjelasan syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi pada pihak yang dipanjatkan padanya doa yang istighasah ditujukan kepadanya. Wahia, yaitu alhamzatu milkuhu lima tuliba minhu, ia memiliki perkara yang diminta darinya. Alba sama'uhu lidu'ai man da'ahu, ia mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Al-jim, al-qudratu ala ijabatihi, kemampuan untuk mengabulkan doa tersebut. Al-thalithatu, faedah yang ketiga, anna al-aqidata mabnaha ala al-burhani wal-yaqini, la ala al-dhanni wal-taharrusi, la ala al-dhanni wal-taharrusi. Wattaqlilil a'ma, bahwasanya aqidah didirikan di atas bukti dan keyakinan, tidak di atas sangkaan dan kedustaan serta taklid buta. Rabi'atu, yang keempat, isbatu ilmillahi bi'awaqibil umuri, penetapan ilmu Allah Azza wa Jalla terhadap akibat-akibat perkara-perkara. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fis sahihi عن أنس رضي الله عنه قال, dan di dalam as-sahih dari Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, shujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa kusirat ruba'iyatuhu. Nabi alaihi salatu wassalam dilukai pada hari terjadinya perang Uhud dan dipatahkan gigi ruba'iyahnya. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kaifa yuflihu qawmun shajju nabiyyahum, bagaimana mungkin suatu kaum akan beruntung? Bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai nabi mereka akan beruntung? Fanazalat, maka turunlah ayat, laisa laka minal amri syai', engkau tidaklah memiliki urusan sedikit pun dari perkara ini. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan fi as-sahihi ay as-sahihaini, di dalam as-sahih yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis tersebut secara mu'allaq, yaitu dihapus sebagian sanadnya. Adapun Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkannya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana disebutkan muallif rahimahullah. Shujja asyajjatu al-jurhu fir ra'si wal wajhi khassatan. Shujja asyajjatu adalah luka pada kepala dan wajah secara khusus. Jadi luka pada wajah dan kepala di dalam bahasa Arab disebut dengan asyajjatu. Adapun apabila luka tersebut di selain kepala dan wajah disebut dengan al-jirahatu. Al-jirahatu. Dan terkadang asyajjatu dimaknakan dengan al-jirahatu. Uhudun jabalun ma'rufun shamalil madinati, shamalial madinati, kanat indahu alwaq'atul mashhuratu fanusibat ilaihi. Uhud adalah sebuah gunung yang ma'ruf di sebelah utara Madinah, dan dahulu di sana terjadi peperangan yang masyhur, lalu peperangan tersebut dinisbahkan kepadanya, perang Uhud. Ar-ruba'iyyatu hiya sinnu allati ba'da ath-thaniyati. Ar-ruba'iyyah yaitu gigi setelah gigi seri. Fal insanu lahu arba'u ruba'iyatin. Maka seseorang memiliki 4 gigi ruba'iyah. Jadi lebih tepatnya, gigi setelah gigi seri dan gigi taring. Gigi setelah gigi seri dan gigi taring. Itu ada 2 gigi di bagian atas, 2 gigi di bagian bawah, sehingga semuanya ada 4. Kaifa yuflihu qaumun ila akhirih, ay kaifa yahsulu lahumul fawzu wadh-dhufru was-sa'adatu ma'a fi'lihim hadha binabiyyihim. Yaitu bagaimana terjadi pada mereka keberhasilan, kemenangan, dan kebahagiaan bersamaan dengan perbuatan mereka ini kepada Nabi mereka. Minal amri, minal hukmi fil ibadi. Dari perkara ini, yaitu dari menghukumi para hamba. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadithi, makna secara global hadith ini, yukhbiru Anasun amma hasala linnabi sallallahu alaihi wasallama fi waq'ati Uhudin min al-ibtila'i wal-imtihani ala aidi a'da'ihi min al-isabati fi mawdi'aini min jasadihi asy-syarifi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengkhabarkan tentang apa yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wassalam di perang Uhud berupa cobaan dan ujian melalui tangan-tangan para musuhnya berupa luka di dua tempat dari tubuhnya yang mulia. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kuffari Quraisyin. Maka seakan-akan beliau alaihi salatu wasallam ditimpa keterputus asaan dari keberuntungan orang-orang kafir Quraisy. Faqila lahu bisababi dhalika, maka dikatakan kepada beliau disebabkan karena hal itu. Laisa laka minal amri syai', engkau tidak memiliki sedikit pun dari urusan ini. Ai awaqibil umuri wa hukmul ibai awaqibul umuri wa hukmul ibadi biyadillahi, yaitu akibat-akibat perkara-perkara dan hukum bagi para hamba berada di tangan Allah Azza wa Jal. Famdi anta li sya'nika, maka teruslah engkau menunaikan tugasmu. Wadum ala da'watika, dan terus meneruslah engkau di dalam dakwahmu. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna fihi dalilan ala butlani syirki bil awliya'i was salihina, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang menunjukkan batilnya kesyirikan terhadap para wali dan orang-orang saleh. Li'annahu idza kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsihi ad-durra wa laysa lahu min al-amri shay'un fa ghayruhu min babi aula. Karena sesungguhnya apabila Rasul alaihi salatu wassalam tidak mampu menolak kemadaratan dari diri beliau, dan beliau tidak memiliki sedikit pun dari urusan ini, yaitu akibat dan kesudahan perkara-perkara hukum para hamba, menghukumi para hamba, maka yang selain beliau alaihi salatu wassalam terlebih-lebih lagi. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, butlanu syirki bil awliya'i was-salihina, batilnya kesyirikan kepada para wali dan orang-orang saleh. Li'annahu idha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an faghairuhu min babi aula. Karena sesungguhnya apabila Nabi alaihi salatu wassalam tidak menguasai sedikit pun dari urusan ini, yaitu kesudahan perkara-perkara menghukumi para hamba, maka tentunya yang selain beliau terlebih-lebih lagi. Athaniyatu yang kedua, wuku'ul asqami wal ibtila'i bil anbiya'i alaihimus salatu wassalamu, terjadinya sakit dan cobaan bagi para nabi alaihimus salatu wassalam. Athalithatu yang ketiga, wujubu ikhlasil ibadati lillahi, wajibnya memurnikan ibadah hanya bagi Allah Azza wa Jalla semata. Li'annahu huwa alladhi lahul amru wahdahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memiliki, menguasai seluruh urusan. Rabi'atu faedah yang keempat, masyru'iyatu sabri wa tahammulil adha wa ad-darari fi sabilid da'wati ilallahi. Disyariatkannya bersabar dan as-sabr dan tahammul semakna. Bersabar terhadap gangguan dan kemadaratan di dalam jalan dakwah menuju Allah Azza wa Jal. Al-khamisatu yang kelima, an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillahi. Larangan dari keterputusasaan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala min al-ma'asi allati hiya duna syirki. Walaupun seseorang melakukan apapun dari kemaksiatan-kemaksiatan yang di bawah kesyirikan, yang selain kesyirikan. Jadi betapapun seorang hamba terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, janganlah ia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah ia yakin bahwa apabila ia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafadhalu barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan.